بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة والأخوات kita lanjutkan pembahasan kita sampai di fasal tentang kaifiyah salat khauf. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kitab Fathul Qarib kita yang masih berhubungan dengan kitabus salah, pembahasan salat. Faslun fi kaifiyati salatil khaufi. Fasal tentang kaifiyah salat khauf. Khauf, kalau kita bahasa Indonesia kan ya takut atau khawatir atau apa lagi sinonimnya, ikhwah? Takut, khawatir, genting, ya cari aja lah sinonimnya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sholat genting, sholat takut ataupun sholat khawatir, gitu ya. Apa? Salat keteter. Baik, ya. Jadi ini kita berbicara ataupun membahas tentang kaifiyah salat saat genting. Wa innama, kata syarih di sini, wa innama afradaha al-musannifu an ghairiha min as-salawati bitarjamatin li'annahu yuhtamalu fi qamatil fardhi fil khawfi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Sudah selesai. Ya, salat istisqa sudah selesai. Nah, kata beliau, maksudnya kata syarih, Imam Abu Suja ataupun musannif menyendirikan pembahasan salat khauf ini ataupun mengkhususkan fasal salat khauf ini dari salat-salat yang lainnya, atau maksudnya dari salat yang lima waktu tersebut, dari pembahasan sholat lima waktu, dikarenakan mungkinnya di dalam mengerjakan sholat fardu yang karena genting melakukan sesuatu yang tidak dimungkinkan ataupun yang tidak diperkenankan pada selain keadaan genting, ya, fi ghairihi. Nah, oleh karena itu butuh pembahasan secara tersendiri terkait sholat genting ini, sebab ada hal-hal yang diperbolehkan saat kita melaksanakan sholat fardu di saat genting. Ya, ada hal-hal yang dibolehkan, yang mana hal itu tidak dibolehkan kalau tidak saat genting. Kan gitu. Mala yuhtamalu fi ghairi. Nah, oleh karena itu, sehingga musannif ataupun Imam Abu Suja perlu membahasnya secara tersendiri. Gitu. Ya, makanya di sini syarih mengatakan, wa innama afradahal musannif an ghairiha min as-salawati bi tarjamatin. Jadi di sini mualif sengaja menyendirikan pembahasan salat genting ini dari lima salat waktu yang pernah kita bahas pembahasannya, ya, dikarenakan ada kemungkinan kita boleh melakukan hal yang tidak boleh dilakukan pada saat tidak genting. Wa salatul khawfi anwa'un kathiratun tabalughu sittatu adrubin. Tabalughu sittata adrubin. Dan salat khawf ini banyak sekali tata caranya. Sampai 6 model. Sittata adrub. Sampai ada 6 model. Ya, 6 sudah terhitung banyak ya. Jama' di atas 3 kan. Baik, jadi salat khawf ini tata caranya itu ada banyak. Sampai ada 6 model. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana yang tertera di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, penjelasan ini bisa antum dapatkan secara detail di dalam kitab Sahih Muslim. Iqtasara al-musannifu minha ala thalathati adrub. Di mana musannif ataupun Imam Abu Syuja itu hanya menyebutkan 3 saja, 3 model saja. Hanya menyebutkan 3 model saja dari 6 model yang ada. Ahaduha, model yang pertama, ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Berarti ini berbicara tentang di saat berperang. Kegentingan karena berperang. Ya, karena di sini dikatakan ayyakunal aduwu, model yang pertama adalah ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Berarti bisa kita pahami ini berbicara tentang genting karena peperangan. Yang mana musuh, kata beliau, ini model yang pertama, keadaan musuh itu tidak berada di arah kiblat. Jadi keadaan musuh tidak berada di arah kiblat. Wa huwa qalilun. Dan dia sedikit. Dia kembali ke mana? Wahia seharusnya kalau salat. Iya, kembali ke adu. Ya. Wal adu wa qalilun. Dan musuhnya sedikit. Wa fil muslimin kathrah. Sementara kaum musliminnya banyak. Maksudnya pasukan muslimnya banyak. Bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhumul adu minhumul aduwa. Di mana ya, jadi keadaan si yang tadi dikatakan bahwa keadaan musuhnya sedikit sementara pasukan muslimnya banyak, di mana setiap satu pasukan ya, setiap ya kelompok begitu ya, setiap satu pasukan dari kaum muslimin itu menyeimbangi musuh. Jadi misalkan pasukan kaum muslimin itu dibagi 2 atau mungkin dibagi 3 atau berapapun lah itu. Nah, setiap pasukannya itu, setiap apa bilangkannya kalau satu ini tuh. Ya biasanya kan prajurit itu kan ada ini-ini ya, ada apa namanya itu bahasanya. Apa? Peleton ya, peleton ya, ada peleton-peletonnya gitu ya. Ada peleton-peletonnya. Nah, demikian. Ya, jadi biasanya tentara itu ada peleton-peletonnya gitu. Nah, jadi satu peleton itu dapat mengimbangi si musuh. Ya, tuqawimu kullu firqatin minhumul aduwa. Jadi setiap peletonnya itu dapat mengimbangi si musuh. Ya, misalkan ada 2 peleton, nah satu peletonnya itu dapat mengimbangi si musuh. Ini keadaan yang pertama. Saya ulangi ya, keadaan pertama tentang tata cara ataupun kaifiyah salat khauf. Di mana? Iya, minal muslimin. Ya, minhum minal muslimin. Iya. Jadi ayyakuna kullu firqatin minal muslimin tuqawimul adu tuqawimul aduwa, begitu ya. Menyeimbangi atau sama dengan musuhnya. Saya ulangi sekali lagi. Keadaan yang pertama, ya. Di mana musuh keberadaannya bukan berada di arah kiblat. Ya, keberadaan musuh bukan di arah kiblat. Dan musuh itu jumlahnya sedikit, wa huwa qalilun, dan jumlah musuh sedikit. Wa fil muslimina katsira, sementara jumlah kaum musliminnya banyak. Ya, yang dimaksud dengan banyak di sini ya, karena kan banyak itu relatif ya. Nah, ketentuan banyaknya itu bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhumul aduwa. Di mana apa tadi pelan Platon ya, Platon ya, Platon, peleton ya. Ya jadi ya, peleton ya gitu. Peleton atau peleton baca. Ya, peleton itulah pokoknya ya. Coba lihat kamus bahasa Indonesia, apa bacaannya sih? Ya, kita lihat sebentar ya KBBI. Peleton ya? Iya, peleton. Cuma nggak tahu ini bacanya peleton atau peleton ya. Ya, tapi peleton. Ya, jadi peletonnya itu, ya, masing-masing peletonnya itu dapat mengimbangi si musuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan banyak di sini. Ya, yang dimaksud dengan keadaan ataupun pasukan kaum muslimin itu banyak, di mana masing-masing peletonnya itu dapat mengimbangi si musuh. Fayufarriquhumul imam firqatain. Firqatan taqifu fi wajhil aduwi tahrusuhu. Lalu si imam pun membagi kaum muslimin kepada dua firqah ataupun dua peleton. Ya, jadi membagi kaum muslimin ataupun pasukan kaum muslimin kepada dua peleton ataupun dua pasukan. Firqatan taqifu fi wajhil adu, satu peleton itu berdiri di hadapan musuh, ya, berdiri di hadapan musuh, tahrusuhu, untuk ngejaga si imam. Ya, jadi berdiri di hadapan musuh, di mana status musuh tidak di arah kiblat, ya, seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, ayyakun al-aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Nah, jadi keberadaan si musuh itu bukan di arah kiblat. Nah, jadi kemudian si imam itu membagi pasukan kaum muslimin kepada dua bahagian. Satu bahagian itu berdiri di hadapan musuh, tahrusuhu, ya, bersifat menjaganya ataupun membentengi, begitu ya, membentenginya. Wa firqatan taqifu khalfah. Sementara satu pasukan lagi, karena tadi dibagi kepada dua pasukan, satu pasukannya lagi itu ya bermakmumkan dengan si imam, ya, taqifuhu khalfahu, berdiri di belakang si imam, ay al-imami. Fayusalli bil firqati allati khalfahu raq'atan. Kemudian si imam pun salat, ya, bersama kelompok yang menjadi makmumnya ataupun yang berdiri di belakang si imam, ya, satu rakaat. Thumma ba'da qiyamihi lirraq'ati tsaniyah, kemudian saat dia berdiri untuk rakaat yang kedua, saat si imam berdiri untuk rakaat yang kedua, tutimmu li nafsiha, maka si firqah tadi yang berada di belakang si imam atau yang menjadi makmum si imam, ya, itu menyempurnakan salatnya sendiri, ya, li nafsiha baqiyatash salati, ya, menyempurnakan sisa salatnya sendiri. Jadi enggak lagi ngikutin imam. Wa tamdhi ba'da faraghi salatiha ila wajhil aduwi tahrusuhu. Nah, setelah selesai dia melaksanakan salatnya, si firqah yang berada di belakang imam tadi, maka mereka pun beranjak ke hadapan adu, ya, ataupun ke arah musuh untuk jadi benteng, ya, gantian untuk jadi benteng, tahrusuhu, gantian untuk jadi benteng. Wa ta'ti ta'ifa al-ukhra, sementara yang satunya lagi, kelompok yang tadinya jadi benteng, allati kanat harisatan fir raq'atil ula, yang mana dia itu tadinya di rakaat pertama jadi benteng. Fa yusallil imamu biha raq'atan, fa idza jalasa al-imamu fa yusallil imam biha raq'atan, maka imam pun salat bersama mereka, ya, bersama kelompok yang kedua tadi ataupun yang menjadi benteng di rakaat pertama, ya, salat bersama mereka satu rakaat. Satu rakaat yang lainnya. Fa idza jalasa al-imamu litasyahhud, kemudian saat si imam itu duduk untuk tasyahhud, tufariquhu wa tutimmu li nafsiha, mereka pun menyelisihinya dan menyempurnakan salat dengan sendirinya. Ya, menyelisihinya. Sementara si imam tasyahhud, wa yusallimu biha, batutimmu li nafsiha, thumma yantadhiruhal imam, kemudian si imam pun menunggu mereka untuk menyelesaikan sholatnya, wa yusallimu biha, dan bersalam salam bersama mereka, bersama si kelompok yang kedua tadi, wa yusallimu biha, wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidhatir riqa. Dan ini merupakan tata cara salatnya Rasulullah SAW terkait salat khauf yang berada di Dzatul Riqa. Sumyat bidzalik, dan daerah itu dinamakan dengan Dzatul Riqa. Peperangan tersebut dinamakan dengan Dzatul Riqa. li'annahum raqqa'u fiha rayatihim, karena mereka, konon ceritanya mereka pernah menambal bendera mereka. Waqila ghairu dzalika, tapi ada juga cerita yang lain ya, penyebab peperangan itu, peperangan tersebut dinamakan dengan dzatur riqa. Wallahu alam. Ya ini istidrat aja nih, ini hanya sekedar melebar doang ya. Itu maksudnya nih, waktu-waktu jurun tasar tapi sholat aja dalam peperangan. Iya, jadi kan terjadi peperangan. Kemudian saat saat masuk waktunya sholat, ya, karena kan perang itu kan tidak harus langsung berkecamuk ya, maksudnya kan ya masih di sana, masih di sini posisinya kan. Nah kemudian saat masuk waktunya sholat, maka mereka pun sholat. Nah ini dikategorikan sebagai sholatul khauf, ya, sholat di saat genting. Nah tata caranya adalah yang pertama seperti ini. Ya, jika keadaan si musuh, ya, jika keadaan si musuh itu tidak berada di apa namanya, di arah kiblat, ya, jika keadaan si musuh itu tidak berada di arah kiblat, maka kita harus membagi pasukan kaum muslimin kepada dua bahagian. Ya. Tapi itu pun dengan ketentuan si musuh sedikit, sementara kaum muslimin banyak. Dan kategori banyaknya itu, ataupun apa namanya, istilah banyaknya itu, di mana satu pelatonnya itu menyeimbangi si musuh, kan begitu. Nah kemudian dibagi kepada dua firqah ataupun dua bahagian, kemudian bahagian yang satu itu membentengi, ya, membentengi firqah yang mau sholat, kan begitu. Membentengi firqah yang mau sholat, yang artinya berarti dia berdiri di hadapan musuh, berjaga-jaga. Nah kemudian firqah yang satunya maka melaksanakan sholat bersama si imam satu rakaat, ya, melaksanakan sholat bersama si imam satu rakaat. Nah begitu si imam berdiri untuk rakaat kedua, mereka udah sendiri-sendiri aja, ya, dipercepat mereka sendiri-sendiri. Nah selesai selesai mereka melaksanakan sholatnya, maka mereka pun bergegas beranjak ke benteng, kan gitu ya, untuk menggantikan kelompok yang pertama tadi, ya, kelompok yang membentengi rakaat pertama. Nah kemudian gantian lah, kan gitu. Nah kemudian yang menjadi benteng untuk rakaat pertama tadi mengikuti si imam sholat, ya, mengikuti si imam sholat supaya berjamaah, sampai si imam tasyahud, ya, maka mereka pun menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri, ya, fatufariquhu, ya, tufariquhu wa tutimmu linafsiha, ya, mereka pun memisahnya, ya, memisah dari si imam, kemudian menyempurnakan sholatnya. Nah si imam pun menunggu, ya, menunggu mereka sampai sholatnya sempurna sehingga bisa salam bersama mereka, ya, bisa salam bersama kelompok yang kedua tadi. Nah begitulah pelaksanaannya, sebagaimana yang dikatakan di sini, wahadihi sholatu Rasulullah SAW. Beginilah sholatnya Rasulullah SAW pada saat peperangan Dzatur Riqa, dan peperangan itu dinamakan dengan Dzatur Riqa karena mereka menambal bendera mereka pada saat tersebut, ya, pada saat terjadinya peperangan itu. Waqila ghairu dzalika, tapi ada juga yang berkata dengan cerita yang lain, ya, dengan cerita yang berbeda. Wallahu a'lam. Iya. Hah? Iya, ini salatnya 2 rakaat, benar. Ya, ini salatnya 2 rakaat. Ini salatnya 2 rakaat. Ya, mungkin kasus kenapa ini salatnya 2 rakaat, ya, karena memang mereka tidak mukim, ya. Kasusnya berada di tempat yang lain, ya, safar, kan gitu. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi salatnya 2 rakaat mengqasar, ya. Kalau misalkan tidak ada air maka tayamum, ya, kalau didapati air ya maka pakai air karena wajib, kan, ya, sebab ketentuan tayamum kalau tidak didapati air sebagaimana yang tertera di dalam pembahasan kita waktu bab tayamum. Wallahu a'lam. Wasani, ya, kemudian keadaan yang kedua, ayyakun al-adu fi jihatil qiblah. Nah, kalau yang ini justru si keberadaan musuh itu di arah kiblat. Kalau yang pertama tadi keberadaan musuh tidak di arah kiblat. Nah, kalau ini keberadaan musuh di arah kiblat. Nah, bagaimana? Fi makanin la yasturuhum an absaril muslimina syai'un. Ya, kemudian ada tambahan dari syarih, ya, terkait keadaan yang kedua ini, ya. Jadi musuh, keberadaan musuh itu berada di arah kiblat, di tempat yang tidak ada pembatas pandangan kaum muslimin terhadap mereka. Jadi tidak ada la yasturuhum syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang yang menghalangi ya pandangan mereka terhadap musuh. Pandangan kaum muslimin terhadap musuh. Nah, demikian. Jadi fi makanin la yasturuhum an absaril muslimin syai'un. Jadi tidak ada satu pun tidak ada sesuatu pun yang menutupi mereka dari pandangan kaum muslimin. Wa fil muslimina kathratun, dan pasukan muslimin tetap banyak. Ya, ketentuannya tetap harus banyak. Tahtamilu tafarruqahum. Yang memungkinkan untuk mengelompokkan mereka, ya, membagi mereka. Ya, tahtamilu tafarruqahum. Ya, memungkinkan untuk membagi mereka. Fayasuffuhum al-imamu saffaini mathalan. Mungkin kemudian si imam pun membagi mereka kepada dua saf, misalkan. Ya, membagi mereka kepada dua saf, misalkan. Wa yuhrimu bihim jami'an. Kemudian melakukan takbiratul ihram bersama mereka seluruhnya. Jadi sekaligus sholatnya. Karena kan si musuh di arah kiblat nih. Kan si musuh di arah kiblat. Maka si imam ya, di dalam menyusun shofnya itu membagi shofnya kepada dua shof misalkan, atau mungkin tiga shof atau berapalah, kan gitu ya. Ya, ini sebagai contoh, misalkan dua shof, tapi jangan dibagi jangan dijadikan satu shof ya, namun mesti dibagi kepada dua shof ya, dengan ketentuan juga tadi kaum muslimin banyak ya, dengan ketentuan kaum muslimin banyak supaya shofnya kelihatan banyak ya, kelihatan banyak lah, intinya dibagi kepada dua shof. Lalu si imam pun mulai melakukan takbiratul ihram bersama mereka secara keseluruhan. Jadi semuanya ikut sholat, ya, satu pasukan sholat bersama si imam. Faidah sajad al imamu fi rak'atil ula sajad ma'hu ahadus saffain. Saat si imam sujud, ya, saat imam melakukan sujud pada rakaat yang pertama, maka satu saf mengikuti si imam. Berarti saf yang lainnya enggak, saf yang satunya tidak. Ya, berguna apa? Untuk berjaga-jaga, kan gitu ya. Nah, jadi satu saf itu ikut sujud bersama si imam, sementara satu safnya lagi tidak. Sajada ma'ahu ahadus saffaini sajadataini. Jadi mengikuti si imam ataupun sujud bersama si imam untuk salah satu dari kedua saf tersebut. Wa waqafa as-safful akharu yahrusuhum. Ya, di sini diterangkan rupanya. Kemudian saf yang pertama, maksudnya saf yang lainnya, ya saf yang lainnya, entah itu yang pertama entah itu yang kedua, yaitu dari awal lah ya, diatur dari awal kan gitu ya. Nah, kemudian saf yang lainnya itu tetap berdiri. Ya, yahrusuhum berjaga-jaga untuk mereka. Fa idza rafa'a al-imamu ra'sahu, saat si imam berdiri ataupun saat si imam mengangkat kepalanya, ya, fa idza rafa'a al-imamu ra'sahu, saat si imam mengangkat kepalanya, sajadu wa lahiquhu, maka saf yang berdiri tadi ataupun saf yang berjaga-jaga tadi langsung sujud dan ngejar si imam. Iya, walahiquhu, dan ngejar si imam. Wa yatashahhadul imamu bis-saffaini wa yusallimu bihim, dan si imam mesti bertasyahud bersama berbarengan dengan kedua saf tersebut dan bersalam dengan mereka. Ya, dan melakukan salam dengan mereka. Yang nah, demikian. Ketiga singkat saja. Yang oh, kalau misalkan ada tiga saf, maka cukup satu saf yang menjadi benteng ataupun yang menjadi penjaga gitu ya. Cukup satu saf yang mantau. Jadi misalkan kalau ada tiga saf, ya berarti dua saf ikut si imam. Ya, dua saf ikut si imam. Nah, cukup satu saf saja yang memantau, kan gitu ya, yang menjaga-jaga, berjaga-jaga. Nah, demikian. Kemudian mana tadi? Wahadihi dan tata cara ini. Salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Usfan merupakan tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Usfan. Apa itu Usfan? Qaryatun fi tariqil Hajjil Misri. Usfan merupakan salah satu qarya ataupun tempat atau kampung ya, salah satu desa yang ada di jalan di jalur ya, yang ada di jalurnya orang haji dari Mesir. Ya, yang ada di jalurnya orang haji dari Mesir. Bainaha wa baina Makkah marhalatan. Jadi antara Usfan dengan antara Usfan dengan Makkah itu terdapat dua marhalah. Ya, terdapat dua marhalah. Summiyat bidzalika, kemudian qaryah tersebut dinamakan dengan Usfan li'asbis suyuli fiha, karena pernah ketimpa ataupun pernah dilanda banjir, ya, suyul, ya, dilanda banjir, ya, hingga menghancurkannya. Wallahu alam. Nah, itu yang kedua. Wasalith, dan yang ketiga, keadaan yang ketiga, ayyakuna fi shiddatil khawfi wal tihamil harbi. Ya, tapi sebelum kita lanjutin, Mas Anto, as-salithu, kenapa marfu? Kabarnya? Mas Joko, mana kabarnya? Mas Darmawal yang? Iya. Baik, kabarnya Mas Darmawal ayyakuna. Ya, masdarnya adalah kabarnya adalah Mas Darmawal ayyakuna. Jadi Mas Darmawal, ya. Bukan Mas Dar sungguhan, ya. Jadi yang ketiga adalah ayyakuna. Di situ kabarnya. Yang ketiga adalah ayyakuna. Thalith, subjek, ayyakuna, predikat, kan begitu. Nah, kita bisa lihat di sini, ayol ikhwah, ya, ngingatkan sekalian, ya, tentang pembahasan yang kita bahas kemarin, ya, di mana an itu tidak memisah dua fiil, ya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam buku kita, ya. Di mana an di dalam konteks ini, ya, annya tidak memisah dua fiil, ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam buku kita, kan begitu, ya. Nah, jadi ini bukti bahwa an tidak selalu memisah dua fiil. Karena penggunaan an itu hanya sebatas jika memang kita butuh mengisimkan fiil. Itulah penggunaan an. Jadi penggunaan an bukan bertujuan untuk memisah dua fiil. Karena enggak ada ketentuan fiil itu enggak boleh ketemu fiil. Tidak ada ketentuan fiil itu tidak boleh ketemu fiil. Ya boleh-boleh aja. Selama tidak melanggar tatanan bahasanya, selama tidak melanggar kaidah-kaidah nahunya. Nah, jadi di sini yang perlu jadi catatan bagi kita adalah bahwa an tidak selalu memisah dua fiil, dan memang bukan itu tugasnya dia. Tugasnya an bukanlah memisah kedua fiil, tapi tugasnya an itu adalah mengisimkan fiil. Itu tugasnya an. Iya, mengankan fiil, kan itu, ya. Iya, demikian. Jadi tugasnya an adalah mengankan fiil. Nah, saat memang fiilnya harus diankan, maksudnya harus diisimkan, maka disitulah kita menggunakan an. Ya, seperti di sini, justru dia memisah fiil dengan isim. Ya, wasalis isim, yakun fiil. Nah, dia memisah fiil dan isim. Oh, berarti kan nggak selamanya, kan begitu, ya? Nah, demikian. Ya, ini saya ingatkan, maksudnya sebagai bukti, ya, karena kemarin saya bingung ngasih contohnya, ya. Baik. Nah, ini dia contohnya. Hah? Hah? Kenapa tanda romanya? Yang mana nih? Toi, pertanyaan yang bagus, masya Allah. Iya, iya, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya tadi mau saya tanya, tapi sebelum saya tanya, saya jelaskan dulu, saya ingatkan dulu tentang pelajaran an kita, kan gitu, ya. Ya, sebenarnya mau saya tanya itu. Jadi kenapa nanya? Jadi gimana lagi saya mau nanyanya, kan ini? Hah? Pertanyaan beliau, kenapa yakuna rofaknya? Dia kan khobar. Kenapa rofaknya dengan fathah? Kan gitu. Kenapa enggak dengan, ya begitu, ya? Iya. Kenapa rofa'nya dengan fathah, kan gitu, ya? Kenapa tidak dengan dhamma? Kenapa tidak dengan apa lagi? Dengan alif, kemudian dengan apa lagi? Tanda rofa? Dengan waw, kan gitu, ya. Tapi kenapa enggak Anda bilang dengan waw? Kan bisa aja dengan waw ini. Tanda rofa'nya. Ya kuna, kan gitu, ya. Dengan waw, tanda rofa'nya dengan waw. Ya, tapi kan sebagaimana sudah kita ketahui, ya. Intinya saat kita katakan bahwa tanda rofa'nya dengan dhamma, maka kita harus memberikan alasan kenapa pakai dhamma. Saat kita katakan tanda rofa'nya dengan waw, maka kita harus memberikan alasan kenapa pakai waw. Saat kita katakan tanda rofa'nya dengan alif, maka kita harus memberikan alasan kenapa pakai alif. Kan itu yang harus kita lakukan. Nah, sebaliknya pun di sini juga demikian. Saat kita katakan tanda rofaknya pakai fathah, kenapa pakai fathah? Iya. Kan gitu ya. Baik. Kenapa tanda rofaknya pakai fathah? Mas Anto. Dia fi mahalli rafin. Maksudnya yakun. Di sini jadi pertanyaan adalah yakunu. Yakun, kenapa tanda rofaknya pakai fathah? Oh, dia enggak rofa. Nah, kata Mas Santo enggak rofa, Mas. Kira-kira setuju enggak dia bilang enggak rofa? Enggak rofa, Mas. Dia sedikit. Memang enggak rofa, cuma kenapa dia enggak rofa? Kenapa dia enggak rofa? Iya. Dia apa sih? Kenapa dia enggak rofa? Masyaallah, mantap. Iya. Nah, dengar alasannya. Karena khobar itu seharusnya marfu katanya. Nah. Enggak, ini yakunnya. Kenapa tidak rofa? Bukankah seharusnya khobar itu rofa katanya? Nah, gimana itu? Terima, Mas. Kalau yakunannya enggak rofa. Kenapa enggak rofa? Karena daan katanya, Mas. Nah, karena daan. Setuju? Ya, soalnya kemarin kita memang baru bahas ya. Baru bahas bahwa adawatun nasibah salah satunya adalah an. Kan gitu? Iya, kita kemarin baru bahas al-adawatun nasibah salah satunya adalah an. An, lan, idan, kai, kan kemarin baru kita bahas tuh. Nah, artinya saat ada fi'il mudhari yang kemasukan an, maka fi'il mudharinya harus masuk. Kan begitu? Jelas? Baik, jadi karena ada an. Ya, tinggal pertanyaannya, jadi ini mansub atau marfu? Maksudnya harus kita nasabkan, harus kita rafa'kan. Kita nasabkan karena ada an. Tapi masalahnya kan dia khabar. Nah, bagaimana jawabannya, Mas Anto? Nah. Baik, iya. Yang menjadi khobar adalah an yakuna, bukan yakun, bukan an. Ingat. Iya, benar. Jadi yang menjadi khobar di sini bukan lafaz an, bukan juga lafaz yakun. Tapi yang menjadi khobar adalah lafaz masdar mu'awwal. Sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin. Ya, jadi yang menjadi khobar adalah lafaz masdar mu'awwal. Bukan an dan bukan yakun. Oleh karena itu tidak ada yang bertabrakan di sini. Jadi yakun status yaku ataupun i'rab yakun mansub yaitu sesuai dengan faktanya ataupun sesuai dengan realitanya. Sementara ketika kita katakan khabar bagi as-salis itu adalah ayyakun, bukan yakun yang menjadi khabar bagi salis, tapi an yakuna. Nah, demikian. Gimana? Baik, kemudian jika kita sharihkan, maka bagaimana bentuk sharihnya? Ya, cari saja isim masdar dari yakunu. Kana yakunu kaunan, berarti kaunuhu. Ya, itulah dia. Jadi wasalith kaunuhu fi shiddatil khawfi wal tihamil harbi. Nah, demikian. Itulah dia takdirnya. Nah, demikian. Ya. Jadi kaunuhu fi shiddatil khawfi wal tihamil harbi. Jadi itu kalau kita sharihkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ha? Pertanyaan lagi, waltiham kenapa syamsiah? Waltiham kenapa? Oh, baik, iya, pertanyaan bagus juga tuh ya. Waltiham kenapa tidak diidghamkan kepada huruf ta ya? Ya, ini pertanyaan ini bagus untuk dilontarkan ke Bang Budi ini. Baik. Iya, Bang Budi. Ya, ini gara-gara Septian ya. Jadi kalau marah-marah sama Septian ya. Baik. Waltihamil harbi. Waltiham, kenapa enggak kita baca wattiham? Bukankah kita bilangnya at-ta'adzur, bukan al-ta'adzur, kan begitu? At-ta'adzur. Iya. Kemudian kita kan ngomongnya at-tijarah, bukan al-tijarah, kan gitu. Ini menunjukkan bahwasannya ta termasuk salah satu huruf-huruf syamsiyah. Nah, terus kenapa di sini kok waltihami? Ya, waltihamil harbi, bukan wattihamil harbi. Nah, gimana nih Bang Budi? Gimana Bang Budi? Ini kan kalau yang ini kan pas ini Bang Budi, fi syiddatil khaufi. Nah, itu pas karena memang kha adalah huruf qamariyah. Karena memang enggak mungkin kita bacanya fi syiddatil khaufi, kan gitu ya. Tapi ya memang fi syiddatil khaufi. Tapi giliran waltihami, kenapa enggak wattihami? Ya, sebab ini kan ta itu huruf syamsiyah, bukan huruf qamariyah. Jadi kerja. Nah, gimana nih Bang Budi? Apakah ada jawabannya, ada korelasinya, atau memang kesalahan cetakan ini? Iya kan ya. Kesalahan cetak ya. Ah, gimana? Hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i seharusnya tadi, dari tadi kita baca wa iltihami. Itu kalau hamzah qat'i kan? Ya apalagi di sini dikasih apa namanya? Dikasih syakal yang menciri khaskan bahwa itu adalah hamzah qat'i. Ya kalau dalam Quran apa? Quran Madinah itu syakal hamzah wasal ya hamzah wasal afwan. Syakal hamzah wasal itu seperti ini ya, kepala sad. Ya kepala sad ya wasal ya. Baik, demikian. Ini menunjukkan bahwasanya hamzah itu adalah hamzah wasal. Jadi kalau ada di atas alif itu kepala sad, syakal kepala sad, itu maksudnya hamzahnya adalah hamzah wasal. Wallahu alam. Nah, gimana nih Mas Anto? Kenapa enggak dibaca ini kan masdar. Hah? Masdar. Mana masdar? Ini masdar. Wazan? Ifti'ala. Iftial. Ya, cuma yang jadi pertanyaan, ya pas sekali benar, ya itu saya benarkan. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa alif lamnya itu tidak diidghamkan kepada huruf ta? Kenapa tidak disamsiahkan gitu ya? Seharusnya kan watihami kan gitu. Karena termasuk ini asudasi apa? Iya benar, ini termasuk fi'il sudasi. Kan gitu ya, termasuk karena berwazankan karena ini adalah shighah isim masdar berwazankan ifti'al. Cuma pertanyaannya kenapa iltiham ta'nya itu tidak dibaca lamnya itu tidak dibaca idgham kepada huruf ta atau tidak dinyatakan sebagai lam syamsiyah. Gimana jawabannya nih Mas Joko? Karena dia bagian dari huruf ta. Karena dia bukan, maksudnya masdar dari Maksudnya ini bukan alif lam. Iya, itu yang benar jawabannya. Ya. Begitu Bang Budi. Iya. Karena ini bukan alif lam, ya. Iya, jadi ini adalah komponen dari kalimat. Jadi ini bukan alif lam. Oleh karena itu antum harus bedain antara alif lam dengan gimana? Oh, benar ya? Benar, bukan alif lam ta'rif, benar, tepat ya. Jadi ini bukan alif lam ta'rif ya. Iya. Iya benar. Jadi karena istilah alif lam qamariyah dan istilah alif lam syamsiyah yaitu hanya berlaku pada alif lam ta'rif. Adapun yang ini enggak berlaku karena ini bukan alif lam ta'rif ya. Ini komponen ini. Komponen kalimah. Ya demikian. Masyaallah. Barakallahu fiik Mas Joko. Jadi iya jawabannya udah benar cuma dia masih bingung mengutarakan alasannya. Tapi benar ya bahwa ini adalah shighah isim masdar berwazankan ifti'al. Ya barakallahu fiikum. Baik, kita lanjutkan. Wa tsalits ayyaku. Ha, silakan. Kalau dari sudut hurufnya iltaham itu bisa juga kita ambil wazan fi'il mali iltaham. Iltaham. Al-ta'am menjadi fa'il daripada iltaham. Kenapa mesti baca wa iltahamil harbi? Kalau saya tidak baris. Pertanyaan bagus, ya. Bagaimana jika tidak berbaris? Untuk kasus ini justru sangat mudah dibedakan ya. Untuk kasus ini, kenapa saya katakan sangat mudah dibedakan? Sebab ada imbuhan pada isim masdarnya, ya ada imbuhan tambahan lagi ya, ada imbuhan lagi pada isim masdarnya yang tidak kita dapati imbuhan tersebut pada fi'il madhinya. Fi'il madhinya adalah ifta'ala, yaitu hamzah wasal fa ta ain lam. Sementara isim masdarnya adalah ifti'alan. Antara ainul kalimah dengan lamul kalimah itu terdapat imbuhan alif. Ya berarti ini andaikan pun tidak ada harokatnya sangat tidak bisa kita baca iltahama karena ada alif ya. Nah kalau yang nggak ada alif bagaimana misalkan yang benar-benar sama? Nah kalau yang benar-benar sama contoh misalkan fa alif ain lam, fa alif ain lam itu bisa kita baca fa'ilun, bisa kita baca fa'ala kan begitu. Nah ini bagaimana membedakannya konteks kalau itu tawassala. Iya. Tawassul. Nah seperti itu ya, tawassala ya, tawassul. Nah ini madhi dan madhi dan isim masdarnya sama. Ya. Kalau enggak ada syakalnya ya sama. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu, alat bantu kita adalah konteks untuk menentukan apakah ini sighah isim masdar atau sighah fi'il madhi. Wallahu a'lam. Betul. Iya. Baik. Nah, والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب. Keadaan yang ketiga terkait kaifiyah salat khauf. Yani keberadaannya macam yang ketiga ya. Keberadaannya pada saat kegentingan yang bersangatan gitu ya. Gimana nerjemahnya? Di saat sangat genting gitu ya. Di saat sangat sangat genting. Ah, puncak peperangan ya, saat sangat genting, waltihamil harbi ya, dan berkecamuknya peperangan ya, waltihamil harbi. Dan yang dimaksud dengan waltihamil harbi maksudnya ungkapan dari berkecamuknya peperangan, kinayatun an shiddatil ikhtilati bainal qaumi. Ini kinayah ataupun kiasan ya, ungkapan iltihamul harbi itu merupakan kiasan dari dahsyatnya ikhtilat bainal qaum, dahsyatnya percampuran antara kaum, antara pasukan ya, antara pasukan. Bihaitsu yaltasiqu lahmu ba'dihim bi ba'din. Maksudnya dahsyatnya percampuran ini bagaimana? Maka di sini diterangkan oleh Syarih ya, dimaksud dengan dahsyatnya percampuran antara pasukan itu adalah di mana lahmun, daging ataupun kulit ya. Jadi di mana daging mereka, daging antara sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya itu saling bersentuhan. Ini dimaksud dengan dahsyatnya ya. Jadi benar-benar ikhtilat, terjadi percampur bauran. Fala yatamakkanuna min tarkil qital. Yang tidak mungkin kita meninggalkan peperangan ya. Fala yatamakkanuna min tarkil qital. Tidak memungkinkan bagi kita untuk meninggalkan peperangan. Wala yaqdiruna 'alan nuzuli in kanu rukbanan. Dan juga enggak bisa buat turun ataupun buat berhenti jika mereka lagi berkendara ataupun lagi berkuda atau sebagainya kan gitu ya. In kanu rukbanan. Wala 'alal inhirafi in kanu musyatan. Atau tidak bisa berpaling ya, inhiraf ya, tak dapat berpaling. Ingkar musyatan, kalau mereka berjalan. Jadi kalau yang berkendara enggak bisa turun, enggak bisa berhenti. Kalau yang jalan enggak bisa berpaling ya. Tak dapat berpaling dari arah yang dia tuju, kan begitu. Fayusalli, maka ketentuannya yusalli kullun minal qaumi kaifa amkanahu. Ya, jadi maka silahkan mereka salat ya, masing-masing mereka silahkan salat bagaimana mungkin. Bagaimana caranya Pak? Ya, bagaimanapun caranya ya. Kaifa amkanahu? Bagaimanapun caranya. Ya. Jadi enggak ada cara-cara terkhusus ya ataupun cara-cara tertentu ya, karena memang keadaannya sudah begini. Jadi fayusalli kaifa amkanahu. Ya. Bagaimana yang paling memungkinkan? Ya, bagaimana yang paling bisa. Rajilan aw rakiban. Ya. Baik makna dari rajilan adalah masyian, di sini diterangkan oleh Syarih ai masyian, rajilan aw rakiban. Baik jalan maupun berdiri, baik jalan maupun apa tadi? Berkendara. Iya, berkendara, betul. Iya. Baik jalan maupun berkendara. Mustaqbilal qiblati wa ghairu mustaqbil. Baik ngadap kiblat maupun enggak ngadap kiblat. Wa yu'dzaruna fil a'malil katsirati fi sholati. Dan ketika ini diberi uzur untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang banyak. Ya. Hah? Ya, jadi wayu'dzaruna dan diberi uzur ya, fil a'malil katsirah, terkait melakukan banyak gerakan ataupun banyak kegiatan, fis salati, di dalam salat kondisi seperti ini. Ya, fis salati, di situ ada alif lamnya ya. Ya, bukan sembarang salat tapi salat yang lagi kita bicarakan ini. Ya, fis salati. Contoh qadarabatin tawalat, seperti memukul ya, memukul tawalat tanpa apa namanya? Ya, karena kan kemarin dikatakan jika kita melakukan pergerakan sebanyak 3 kali mutawalian berturut-turut ya, berkesinambungan, maka sholatnya batal. Maka di sini ya dimaafkan ataupun dikasih dikasih uzur. Jadi mungkin dia mesti mukul musuhnya sebanyak 3 kali berturut-turut, enggak bisa dipisah kan gitu ya. Mesti 3 kali dia. Mualah. Iya, dari kata mualah, iya, tawalat. Maksudnya adalah mualah begitu. Jadi kadarabatin tawalat. Ya seperti pukulan-pukulan yang berulang-ulang. Ya, maksudnya terus-menerus gitu, berkesinambungan tanpa ada pemisah. Jadi dia enggak bisa dipisahnya dengan sedekap balik ataupun bagaimana, ya apa namanya terus-menerus. Nah, maka ini yu'dzar. Dari kadarabat yang mualah bukan seperti ini. Kalau misalnya kita salat biasa itu kan habis rukuk, tidak bisa sujud, istri buat terus sujud seperti itu apa berkesinambungan pergerakan itu. Jadi enggak mesti seperti itu amal itu. Amal kasirah juga seperti itu artinya dia ambil aja yang mana-mana bisa. Oh enggak, bukan itu dimaksud. Karena di sini dari awal pembicaranya adalah wa yu'dzaruna fil a'malil katsirah. Dikasih uzur untuk pergerakan yang banyak. Iya. Ya, kan itu. Jadi dikasih uzur untuk perbuatan-perbuatan yang banyak. Jadi maksud dengan perbuatan-perbuatan yang banyak contohnya adalah darabatin tawalat. Karena mungkin dia mesti mukul si musuh sebanyak 3 kali secara berturut-turut, maka dikasih uzur. Di situ tidak dinyatakan salatnya batal. Sebab dari awal kita sudah dikatakan kaifa amkana. Fayusalli kaifa amkana. Gerak 3 kali secara berturut-turut batal. Nah, kan batal. Seperti yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, bergerak sebanyak 3 kali secara berturut-turut itu kan batal. Namun di sini ya, lebih dari 3 kali sekalipun ya fil a'mal katsirah yu'dzaruna, mereka dikasih uzur, ya dimaafkan ya, di dalam salat tersebut. Jadi di dalam salat itu kita lakukan pergerakan yang banyak, yu'dzaruna, maka ma'dzur ataupun diberi uzur. Contoh pergerakan yang banyak kadarabatin tawalat, seperti pukulan yang berturut-turut ataupun yang berkesinambungan. Wallahu a'lam. Jadi bukan maksudnya pergerakan, karena kalau masalah yang pergerakan yang bagaimana tadi sudah dikatakan di awal fayusalli kullun minal qaumi kaifa amkanahu, kan begitu. Ya, bagaimanapun bagaimanapun keadaan yang memungkinkan yang dia sebisa mungkinlah gitu ya. Kaifa amkanahu, sebisa mungkin yang dia lakukan, baik berdiri maupun dia berkendara maupun menghadap kiblat atau enggak menghadap kiblat, karena mungkin karena kan dikatakan dia dari awal wala yaqdiruna 'alal inhiraf, di mana mereka tidak mampu berpaling. Jadi walaupun tidak menghadap kiblat ya, maka yusalli amkanah. Kaifa amkanahu, silakanlah salat bagaimana dia dia bisa, kan begitu. Nah, demikian. Ya wallahu a'lam. Ha. Posisi perang besar. Sedang perang aja tepat waktu sudah sempurna pun di mana keadaan. Tinggi-tingginya tingginya salat. Gimana tadi? Cuma sedang dalam keadaan perang aja disuruh salat bukan dalam keadaan bagaimana. Bagaimana? Iya. Kalau saat ini kan bisa satu dulu atau ada boleh kesepi ya, Pak. Oh iya. Pemahaman kebaliknya kan. Tapi kan suasana perang sudah masuk waktu tamkar. Iya. Betul. Betul. Iya. Begitulah keadaan sholat ini. Jadi pentingnya. Pentingnya perkara sholat ini. Ya. Betapa pentingnya perkara sholat ini dalam Islam, sampai dalam keadaan genting begini pun, ketika waktu sudah masuk, kemudian secara ma'rufnya kita tahu bahwa ini tidak mungkin reda, walaupun waktu sudah habis, ya maka tetap kita laksanakan kan gitu, waktu sholat masuk, walaupun dalam keadaan seperti ini, apalagi ya dalam keadaan yang tidak genting sekalipun ya. Nah, oleh karena itu di sini. Ya inilah pentingnya bagi kita untuk makanya dikatakan salat imaduddin ya, wallahu a'lam bishawab. Orang mengatakan bahwa tidak ada qada salat. Qada. Ada kan ada ulama mengatakan salat yang terjadi enggak dulu. Betul, iya. Salah satu yang mengatakan qada ini alasan dikatakan. Salah satu buktinya ya, dalilnya. Betul, iya ya. Tepat ya. Insyaallah. Karena memang qadha hanya berlaku bagi mereka yang ketiduran, kemudian kelupaan kan gitu ya. Iya, betul. Ini lagi ingatan izalatul akal kan gitu. Adapun kondisi perang seperti ini tetap enggak ada istilah. Ya, begitu. Iya, itu bagus sekali tuh ya, masalah qadha tadi. Tapi begitu pun kita harus akui bahwa dalam hal mengqadha salat ini sifatnya khilafiyah. Itu yang saya tahu, ikhtilaf. Jadi bagi mereka yang berpandangan bahwa ada qadha untuk sholat, ya ya tafadhallah, karena memang ada imamnya yang mengatakan kan begitu. Adapun yang bagi yang berpandangan ya cukup dengan bertobat, maka bertobatlah. Ya, jangan dibuat lagi kan gitu ya. Kadang kan parahnya adalah di mana dia buat lagi kemudian qadha enggak juga kan gitu ya. Jadi kadang-kadang ngerasanya mending yang mengqadha tadi begitu ya. Sebab pertama ya dia masih ada imamnya, masih ada pandangan imam yang mengatakan demikian kan gitu. Ya. Walau kata imam tersebut, walau dia mengqadhanya itu dia tetap dapat dosa, hanya saja gugur ininya gitu loh. Sementara iya gugur kewajibannya gitu. Wallahu a'lam. Nah, intinya ya terjadi perdebatan yang sengit di sana. Mungkin antum bisa baca ensiklopedia 4 mazhab terkait hal tersebut kalau pengen tahu ininya ya, kesengitannya. Ya mungkin bisa baca kitab tersebut. Wallahu a'lam. Jadi harus kita akui lah intinya. Demikian. Nah, kita cukup dulu ya sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Soal?